Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayahdillah fala mudhillalah. Wa mayudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fasdul akhul, kahilnya nih. Kahilnya di fasdu, dikeluarkan darahnya. Yanfa' minal imtilal arid, bermanfaat untuk menyembuhkan atau mengobati kepenuhan yang ada di dalam tubuh dari darah tentunya. Kalau udah fasdu, bekam itu hubungannya dengan darah yang dikeluarkan. Bukan warna apa nanah, cairan-cairannya bukan cairan badan bukan. Kalau dibahas fasdu sama bekam, dengan bekam itu hubungan dengan darah, pasti yang dikeluarkan darah, bukan cairan yang lain. Karena cairan dalam tubuh itu banyak, ada nanah, ada cairan di paru-paru, ada cairan di jantung, cairan di ini, di itu, masing-masing ada cairan. Kalau kepenuhan juga bahaya. Sekarang yang dikeluarkan adalah darah, bukan cairan. Walaupun ya darah itu cair, tapi supaya lebih spesifik, lebih memahami, ya darah. Nah, ketika dibekam atau difasdu daerah kahil, bermanfaat untuk darah yang banyak kepenuhan, ya tentunya untuk hipertensi dan lain sebagainya. Di jami'il badan, pada seluruh badan. Ini kalau seandainya sifatnya darah, kalau darah, masalahnya di darah. Darah tinggi, biasanya kalau udah darah, hubungan dari makanan-makanan yang pemicu peningkat darah tinggi apa. Nah, ini dia. Wakadzalik idza kana dam qad fasada fi jami'il badan. Apa ditambah lagi ketika darah sudah rusak pada seluruh badan. Biasanya apa? Hemodialis, cuci darah. Ini juga enggak sembarangan ini ya, dibekam atau difasdu. Cari waktu yang pas, tanggal sunnah. Nah, itu pun bertahap, enggak bisa langsung sembuh. Bisa bertahap. Nah, bertahap namanya terapi, dosis tahapan, enggak bisa langsung bet misalnya. Nafsu pengen sembuh. Ya alhamdulillah, syukur-syukur sekali titik sembuh alhamdulillah. Itu karomah. Bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu khusus untuk para anbiya dan rasul. Kalau karomah itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian al-fasdu di kaifal. Kaifal ini kemarin apa? Basilik. Basilik berarti di sini. Daerah sini. Kaifal daerah sini. Di atasnya. Paham? Kaifalan famina al ardhu fi ras. Kaifal ini bermanfaat untuk hubungan masalah darah yang ada di kepala. Mungkin mengalirnya ke kepala, ke leher, ke kepala. Waraqabah lutut, kebanyakan darah atau rusaknya darah. Ini juga bagus buat hipertensi atau yang semisalnya ya, atau yang memang pola makannya yang seperti apa, santan-santan, bukannya nggak boleh, boleh silakan, tapi kadarnya diatur, komposisinya diatur dalam artian dosisnya. Nah, dosisnya diatur. Nah, ini bermanfaat ya untuk hal-hal yang seperti itu. Biasanya orang-orang yang hipertensi ini pusing kepala, tapi pusing kepala ini banyak ya, tanggal tua pusing kepala ini beda lagi karena gak ada duit. Tapi kalau pusing kepalanya karena kebanyakan darah, maka itu harus dikeluarkan darahnya. Beda pusing kepala gak ada duit, beda dengan pusing kepala yang kebanyakan darah, beda. Ciri-ciri tandanya beda. Paling mudah kalau masalah kepala, masalah yang lainnya, di antaranya hipertensi dan lain sebagainya. Nah, memang ini harus dikeluarkan darahnya. Dan sangat bermanfaat biasanya. Kalau enggak dikeluarkan darahnya apa? Stroke. Bahaya, enggak bisa disepelekan tuh yang seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya di fasdu di leher. Waduh, mengerikan. Tapi ya memang ketika dibutuhkan ya harus. Mafhum ya kawan. Nanti dipraktekan hanya orang-orang yang apa? Yang ahli. Di sini ada pembuluh vena di sini. Ya, diambil sini. Ini pakai jarum apa tusukan itu keluarkan darahnya. Terserah, misalkan kasusnya pusingnya di sebelah kanan, ambil sini. Sebelah kanan depan, ambil sini. Ya. Itu penting. Sakitnya apa? Ini sakit berat nih. Ya. Nah, sakit berat. Sakit empedu. Ya. Hah? Limpa, spleen, limpa, sakitnya limpa, kanker limpa itu biasanya apa? Ah, pencernaannya panas, hubungannya dengan panas karena ini dikeluarkan darahnya. Ya, ibarat kendaraan olinya udah harus dikeluarin. Olinya ya jangan kebanyakan, kendaraan juga nggak bisa banyak-banyak oli, kelelep. Manusia juga gitu. Ya kalau kebanyakan berat juga. Nah, kemudian warabu paru-paru, karena wajen itu di depan, dia ke paru-paru sama ke jantung bisa. Ya, ini kasusnya untuk paru-paru yang panas. Paru-paru panas itu apa? Ah, paru-paru panas, batuk, mengering, perokok, perokok. Nah, dan yang semisalnya. Kemudian wal bahar, bahar itu daerah skapula, entong-entong. Tahu skapula entong-entong? Ah, tahu nggak? Coba amat sini mas. Sini cepat. Buka baju. Harus dipraktekkan, harus berdiri, berdiri. Harus tahu titiknya ini. Apa namanya? Ngadep sana. Baik, ini skapula nih, coba. Ah, ini skapula di daerah sini. Ini skapula. Bahasa ininya apa? Sayap, ini tulang. Dari sini nih, sakit. Biasanya umur-umur 40-50 sakit dari sini. Ini ke jantung, ini ke paru-paru. Ya mana tuh, belajar ini gratis. Kita mau bayar puluhan juta. Ajan. Bukan artinya kita ingin bayaran, bukan. Maksudnya manfaatkan nih kalau sudah ilmu seperti ini, mahal. Nah, semuanya orang bakal ngasih ke antum balas seperti itu. Nah, itu bahar. Mafhum? Kalau ada sakit di situ, sedot di sini, dikeluarin darahnya. Orang-orang biasa perawat yang paham. Daerah itu pun tergantung keberanian. Kalau dia nggak berani, ya susah. Kalau dia berani, alhamdulillah. Kemudian di sini al-jabin, ah, dia sakitnya di sini, maka keluarkan dari sini. Ada urat di sini, ada vena di sini. Oh. Paham gak? Hah? Vena yang dibocorkan. Ini khusus kasus untuk apa? Orang yang kuat, matanya merah, tenaganya kuat, yang lemas enggak boleh, bakal pingsan. Enggak bisa, antum pucat, putih, pucat, enggak ada tenaga. Lemas, wah bisa meninggal, bahaya, jangan. Enggak boleh seperti itu. Enggak bisa sembarangan. Paham? Fasdu bekam diperuntukkan untuk orang-orang yang kuat, darahnya ada, tenaganya ada. Ya, bagi yang lemas, pucat, enggak ada tenaga, jangan. Ya. Nah, bakal membahayakan si pasien. Membahayakan enam orang yang di bekam atau di fasdu. Ini penting, di sini mau kanan kiri ambil jalur vena ini. Allahu akbar. Ya, banyak manfaatnya. Biasanya orang yang merah, setruk, apa, punya tenaga kuat, makanya seringnya santan, gorengan, daging, yang gitu-gitu lah. Ini kalau udah pusing, bisa stroke. Nah, supaya nggak stroke, maka dikeluarkan darahnya dulu. Nah, kemudian al hijama 'ala al kahil tanfa min waj' al mankib wal halq. Kahil bermanfaat untuk mankib. Bagaimana pundak? Sakit pundak. So yang disebutkan di sini hanya mewakili saja. Paham gak? Banyak-banyak. Nah, misalkan disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah 2, 3, 4. Padahal yang lain banyak. Ya, bukan hanya itu. Tanfa min wajhil mankib. Dia pundaknya sakit. Tadi bekam di kahil atau tenggorokannya sakit, tenggorokan sakit di bekam di mana kahil, kahil itu di mana, kahil itu di mana, waduh di sini ada tulang. Buka pakai kaos. Ini belajar anatomi tubuh. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dua manfaat saja, padahal banyak orang pusing menahun, meningitis itu apa? Tahu meningitis enggak? Radang selaput otak. Itu kalau mau umroh, haji, suntik meningitis harus. Di otak, radang. Sakit. Kalau di bokam cuma kahil aja. Di bokam. Stroke, di bokam. Ya, banyak-banyak. Banyak, Masya Allah. Yang paham bakal paham, yang gak paham gak akan paham. Ya, itu kalau ada pemburu venanya di keluarin, kalau gak ada ya pakai bekam berarti. Dan gak bakal ada lewat jalur belakang itu, gak ada tulang belakang kecuali lewat depan. Nah, paham dong sampai di sini, paham nggak? Ya, ini ilmu nggak bisa disepelekan, bukan anak. Ya, ini dan itu tidak, tapi ilmu ini ilmu mahal sebenarnya. Orang yang matre kadang ya dikit-dikit bayar. Padahal ya nggak ada salahnya kita juga mengetahui ini itu. Selama ada salafnya, ada para ulama yang membimbingnya. Taib. Kemudian Taib dari mana? Dari mana tadi? Ya, akhul. Akhul itu apa? Ya, ternyata aku ini juga masih vena. Aku itu bukan kahil ya, jerawat. Akhul itu berarti ada tiga titik nih di sini nih. Akhul, basilik, kaifan. Ya, tiga-tiganya kalau mau diambil, Masya Allah, dengan syarat kuat. Kalau nggak kuat jangan, bahaya, bisa masuk UGD entar. Masuk rumah sakit. Jangan mempraktikkan yang nah, yang tidak ahli enggak boleh. Nah, kalau kahil ya tadi. Kalau akhul beda lagi. Itu pembur apa? Jaringan vena. Pembuluh vena. Masya Allah. Itu juga bisa di daerah situ katanya, katanya untuk paru-paru. Tapi kayak ini paru-paru yang sifatnya kronis sudah menahun, sindromnya keadaannya ketika sudah dingin. Nah, bisa diambil di daerah basirik, kifal, akhul. Yang paling terpenting bagi terapis itu lihat kondisi pasien, jangan asal ngambil tindakan. Ini dia lemah atau kuat, dingin atau panas, ya. Lain itu nggak bisa sembarangan. Oh ini sunnah, nggak bisa. Tugasnya antum misalkan sebagai terapis melihat keadaan pasien dingin, panas, kuat, lemah, penting, nggak bisa. Kalau tanpa itu berbahaya. Nah, Allahumma musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.